إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim, demikian pula di dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnatullah allati qad khalat min qablikum wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sungguh sunnatullah telah terdahulu atas orang-orang sebelum kalian, atas umat-umat sebelum kalian, dan engkau tidak mendapati perubahan pada sunnatullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melantunkan azab dan siksaannya kepada umat-umat yang mukadzibin, kepada umat-umat yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberitakan banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, baik secara umum ataupun secara detail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ankabut pada ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqullan akhadna bidambihi wa minhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadat husayhatu wa minhum man khasafna bihil ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana rabbuka liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Setiap masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyiksa mereka dengan dosa-dosanya. Di antara mereka kaum yang kami siksa, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kirimkan hujan batu dari langit. Di antara mereka ada kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara gemuruh yang dahsyat. Di antara mereka ada kaum yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam lautan, dan tidaklah Rabbu menggelimi mereka sama sekali, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang mendolimi diri-diri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala merinci dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengazab kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Fir'aun, kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan kaum-kaum yang lainnya, Madian dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka tatkala mereka mendustakan agama Allah, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum 'Ad, Nabi Hud alaihi salam. Bagaimana mereka mendustakan Hud alaihi salam? Setelah dakwah, setelah nasihat sampai kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam banyak firman-firman-Nya. Fa'ma adun fa'uliku birihin sarsarin atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataru qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal taru lahum min baqiyah. Adapun kaum 'Ad yang Allah mengutus pada mereka Nabi Hud alaihi salam. Bagaimana Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat kencang. 7 malam, 7 hari, 8 hari. Mereka bergelimpangan binasa. Apakah kalian melihat ada yang tersisa dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Samud fa'uliku bis-taghiyah. Adapun kaum Samud yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam, Allah binasakan mereka dengan suara gemuruh yang dahsyat. Fa'akhadathumus shayhatu. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara gemuruh yang dahsyat. Sehingga engkau melihat mereka pidarihim jazihim. Di negeri mereka binasa seperti negeri yang tidak pernah ditinggali. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri dan keluarganya yang lain ditenggelamkan di dalam lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahum wa junudahu fil yam. Kami menyiksa mereka dan tentara-tentaranya dalam lautan. Itu terhadap kaum Fir'aun. Adapun terhadap kaum Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Mimma khati'atihim fa'ughriqu fa'udkhilu nar." Adapun karena sebab dosa-dosa mereka, maka Allah tenggelamkan mereka di dalam lautan dan kemudian Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang kelak di hari kiamat. Kaum Lut juga demikian. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan Allah turunkan hujan batu dari langit. Wa arsalna alaihim hasiba wa arsalna alaihim hijaratan min sijjid, hijaratan masjun aw hijaratan mandud. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka hujan batu yang keras. Wa ma hiya lidh-dhalimina biba'id. Di akhir ayat Allah katakan siksaan yang demikian tidaklah jauh bagi orang-orang yang zalim, yang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri dalam mendustakan agama Allah, di dalam mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai azab Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an terhadap kaum-kaum terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita mengambil pelajaran dari semua itu untuk kemudian kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari melanggar agama Allah, dari melanggar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat berbahaya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sunnahnya bahwa cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab-Nya, akan menimpakan azab dan siksaan-Nya di dunia yang Allah segerakan, ataupun lebih-lebih di yaumul akhirah yang Allah akhirkan dengan siksaan api neraka wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang menjadi sebab kaum-kaum sebelum kita diazab oleh Allah adalah selain mereka mendustakan agama Allah dan Rasul-Rasul Allah, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia-dunia mereka daripada menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih merasa yakin dengan kekuatan dan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, perhiasan, harta benda, mereka lebih yakin pada semua itu daripada jaminan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mensinyalir dalam hadisnya yang mulia yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah telah memberitakan bahwa niscaya kalian, wahai umat Islam, wahai umatku, akan ditimpakan musibah, kekalahan, kerendahan, kehinaan dalam sisi kehidupan mereka, kalian, disebabkan karena kalian lebih cinta dengan dunia ini, disebabkan karena kalian lupa mati dan takut dari kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Satatada'a 'alaikumul ummah kama tada'a al-aslatu 'ala qat'atiha." Kelak umat-umat akan menyantap kalian sebagaimana orang yang kelaparan menyantap makanan di atas hidangannya yang sudah siap. Para sahabat bertanya, sahabat Tsauban yang meriwayatkan hadis ini, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awam kullatun nahnu yawma idin ya Rasulullah, apakah kami umat Islam sedikit jumlahnya pada hari itu sehingga kami dikalahkan, sehingga umat Islam lemah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bal antum kathir." Tidak, bahkan kalian itu banyak jumlahnya. "Walakinnakum ghusa." Akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Buih di lautan dari arah yang jauh menggambarkan kekuatan. Tetapi ketika sampai di tepi, terhempas, terhambur, tidak ada sedikit pun kekuatan. Itulah kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Walakinnakum ghusa kaghusa as-sayl." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau, "Wa wala yanzi'annallahu min sudurikum al-mahabata wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata. Walayakzibanna fi kulubikum al-wahan. Niscaya benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Allah mencabut rasa takut dari kalbu musuh-musuh kalian. Dan Allah masukkan dalam kalbu-kalbu kalian, wahai umat Islam, al-wahan, penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah cinta terhadap dunia dan takut mati. Demikian barakallahu fikum. Penyakit yang banyak menimpa umat Islam di zamanina hadza, di zaman kita hari ini. Mereka terpedaya, terbuai dengan kehidupan dunia, baik harta ataupun jabatan, kedudukan ataupun para wanita dan seterusnya dari perhiasan-perhiasan dunia. Mereka terbuai dan terpedaya sehingga terjadilah apa yang terjadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelemahan dari satu kelemahan kepada kelemahan yang lainnya, menimpa kalian wahai umat Islam. Bahkan musuh-musuh kalian kafirin tidak lagi merasa takut, tidak lagi kalian berwibawa dalam kalbu-kalbu mereka, sebagaimana berwibawanya umat sebelum kalian yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, para tabi'in yang bersama para sahabat. Mereka dimuliakan, Allah memuliakan Islam di tangan-tangan mereka. Para mujahidin, para suhada, para salihin, mereka ahlul ibadah, ahlul ikhlas. Mereka bersungguh-sungguh dalam mengemban dan menegakkan dinul Islam, sehingga nampak dengan perjuangan dan pengorbanan mereka. Bukan saja mereka mengorbankan harta dan waktu tenaga mereka, tapi mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala telah merekomendasi mereka dalam sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan dalam sejarah Islam. Nah, dengan itulah Allah muliakan Islam. Adapun umat yang hanya mementingkan kehidupan dunianya, takut mati, meninggalkan jihad fi sabilillah, maka merupakan sunnatullah. Allah akan melangsungkan, menjatuhkan kerendahan, kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut sampai umat Islam mau bangkit kembali dengan agama mereka yang hak, yang murni, yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dalam Sunan Abi Dawud, juga disahihkan atau dihasankan Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum aznab al-basar wa radhitum bil zara wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum wa fi riwayah ila amrikum al-awwal." Apabila kalian telah jual beli dengan cara ina, riba, kalian melakukan berbagai ribawiyah, muamalah, sistem perdagangan, sistem akad, mengakad, syarat mensyaratkan, semua di atas hukum-hukum ribawiyah. Memberi pinjaman 1 juta, mengembalikannya dengan 2 juta. 1 juta adalah riba. Atau memberi pinjaman, kemudian waktunya 1 barang diberikan dengan penundaan waktu. Juga penundaan waktu yang demikian adalah ribawiyah. Dan berbagai bentuk-bentuk muamalah yang mengandung hukum riba, yang dosanya kata Rasulullah alaihissalatu wassalam dari 70 sekian cabang, yang paling rendahnya adalah sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Kata Rasulullah, apabila kalian mulai menghalalkan jual beli dengan cara riba, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, yakni sebagian ulama menyatakan kalian untuk pemerintah-memerintah dengan cara zalim, diktator, egois, zalim, mendalimi masyarakatnya. Sebagian menyebutkan, yakni kalian lebih riba dengan pertanian atau peternakan kalian. Waraditum bizarak, dan kalian lebih riba dengan perkebunan-perkebunan kalian. Watarabtumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Maka Allah katakan, sallallahu alaikum dullah. Allah akan menimpakan kerendahan, kehinaan pada diri-diri kalian. Dan Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian mau kembali kepada Islam yang awal, yang dibawa oleh para salaf dari kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in, yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sabda beliau, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yakni Rasulullah bersama para sahabat, kemudian setelahku, yakni para tabi'in, kemudian setelahku lagi, yakni para tabi'in tabi'in. Dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kejayaan Islam pada diri-diri kalian. Allah akan menjadikan musuh-musuh kalian takut. Allah akan menjadikan kalian berwibawa di hadapan musuh-musuh kalian. Demikian ma'asyiral muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi bimbingan kepada kita semua untuk menegakkan Islam dengan sebenar-benarnya, untuk menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kehidupan kita seluruhnya, khususnya dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara hukum, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, adab, suluk, seluruhnya. Kita bersungguh-sungguh di atas dinul Islam yang shofi, yang khalis, yang murni jernih, bukan di atas Islam yang telah dikotori dengan syawaib, khurafat, noda-noda khurafat, bid'ah, berbagai syubhat, pengkaburan-pengkaburan, bukan, tetapi Islam dan sunnah yang murni jernih, yang berasal dari sumber pertamanya. Demikian ma'asyiral muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberi bimbingan kepada kita semua sampai akhir hayat kita, benar-benar kita berada di atas Islam dan mati di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Allahumma anisna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil jumat rahman wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya terkait dengan hubbud dunia, dengan cinta dunia yang itu menjadi sebab kebinasaan sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu sebelum kalian. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tuftaha alaikum zahratul hayatid dunya fatuhlikakum kama ahlakatil ladina min qablikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian, wahai umatul Islam. Bukan kemiskinan akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah ketika dunia dibukakan, dibentangkan atas kalian. Perhiasan dunia, kehidupan dunia ini dibuka dan dibentangkan atas kalian. Lalu akan membinasakan kalian sebagaimana binasanya orang-orang sebelum, orang-orang terdahulu sebelum kalian. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran tentang mereka ini tadi yang tertipu dengan dunia. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kata Allah, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu pada mereka. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dalam tafsir keduanya rahimahumallahu ta'ala, bahwa Allah membukakan segala pintu segala sesuatu, yaitu Allah bentangkan pada mereka kehidupan dunia dan perhiasannya sebagai bentuk istidraj. Karena tadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami melakukan istidraj pada mereka dari arah yang mereka tidak menyangka, yakni Allah beri kenikmatan, diberi kenikmatan, diberi jabatan, diberi harta, diberi istri, diberi anak keturunan, semuanya diberi, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi istidraj dalam rangka ternyata untuk menyesatkan dan membinasakan dia dari arah yang dia tidak menyangkanya. Wa umli lahum, tapi kami, kata Allah, memberikan dia bentangan waktu, terus ditunda kematiannya, dipanjangkan umurnya. Inna kaidi matin, dia tidak tahu kalau tipu daya Allah itu amatlah kokoh. Hati-hati, jangan terpedaya dan tertipu dengan dunia yang Allah berikan kepada kalian. Itu bukan pertanda kekuatan agama, bukan pertanda kekuatan Islam, bukan sama sekali. Tetapi dia menjadi kekuatan ketika dia dimanfaatkan dalam menolong, membantu agama Allah, berkorban sebagaimana para salaf dalam berkorban terhadap dunia-dunia mereka. Barakallahu fikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika Allah membukakan pintu-pintu dunia itu tadi, ternyata dia tidak sadar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa mereka. Fa'idahum mublisun. Setelah itu mereka berputus asa. Ketika telah melihat azab Allah di hadapannya, tidak ada lagi harapan. Berputus asa. Dia tidak mungkin lari dari azab yang ada di hadapannya, yang mengepungnya. Dia yakin bahwa pasti akan binasa, sehingga dia berputus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang demikian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul akhirah, anak-anaknya akhirat, bukan anak-anaknya dunia ini. Sebagaimana doa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya Allah, jadikanlah aku min abna'il akhirah, wala taj'alni min abna'id dunia, dan jangan kau menjadikan aku pengikut-pengikut dunia, ya Allah. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai abna'ul akhirah dan bukan abna'ul dunia. Allahumma ij'al dinana alladhi huwa ismatu amri wa akhiratana allati hiya ma'aduna waj'al ad-dunya allati fiha ma'ashina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, aslih lana dinana, perbaikilah agama kami, ya Allah, yang merupakan pelindung bagi kami. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, perbaikilah akhirat kami, ya Allah, yang merupakan tempat kembalinya kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, dan perbaikilah dunia kami, ya Allah, tempat kami hidup. Dan jadikanlah kematian, ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini, ya Allah, sebagai tambahan dalam segala kebaikan. Dan jadikanlah kematian itu sebagai tempat berhenti dan istirahat dari kejelekan-kejelekan, ya Allah. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata aini. Ya Allah, perbaikilah keadaan diri kami seluruhnya, dan janganlah engkau menjadikan kebaikan diri kami terwakilkan pada diri kami sendiri, walaupun sekejap mata. Akan tetapi wakilkanlah pada dirimu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.